أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله إخواني وأخواتي في الله ini adalah kajian perdana kita insyaallah dalam rangka membahas dan mensyarah kitab Salafatul Usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala. Namun sebelum masuk ke inti kitab, ada baiknya jika kita isi kajian kita yang perdana ini dengan sebuah mukaddimah tentang urgensi talabul ilm. Insyaallah antum semua sering mendengar ya fadilah tentang talabul ilm, khususan lebih-lebih ilmu tauhid yang merupakan asyraful ulum, ilmu yang paling mulia, karena kemuliaan suatu ilmu berbanding lurus dengan kemuliaan pokok bahasan ilmu itu. Berhubung Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling mulia, maka ilmu yang membahas tentang Allah otomatis menjadi ilmu yang paling mulia. Dan kitab yang ada di depan kita ini adalah salah satu kitab yang menjadi diktat atau matan bagi orang yang ingin mempelajari dasar-dasar ilmu tauhid. Ikhwani as'adakumullah, fadilah ilmu tauhid ini terlalu banyak untuk kita sebutkan dalam mukaddimah yang singkat ini. Cukuplah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Cukuplah hadis ini sebagai gambaran tentang betapa luar biasanya pengaruh tauhid bagi orang-orang yang diterima tauhidnya. Sekali lagi, bagi mereka yang diterima tauhidnya. Mungkin nanti bertanya, apa ada tauhid yang enggak diterima? Jawabannya banyak. Tauhid itu adalah amal. Sebagaimana amalan-amalan ibadah lainnya, salat, sedekah, saum, haji, jihad fisabilillah, amar ma'ruf nahi mungkar, yang semuanya bisa terancam tidak diterima, bahkan pelakunya tidak hanya tidak diterima namun juga terancam siksa, maka demikian pula tauhid. Dan bila mana tauhid kita ini diterima, maka ini juga akan menjadikan dosa-dosa kita yang selain, atau dosa-dosa kita yang sebanyak apapun itu akan bisa tercover. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah sayukhallisu rajulan min ummati 'ala ru'ul khalaiq." Nanti inna Allah sayukhallis rajulan min ummati yawmal qiyamati ala ru'usil khalaiq. Nanti pada hari kiamat, ketika manusia sudah dibangkitkan semua dari kuburnya dan mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memilih satu dari umatku. Seseorang dari umatku akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil menghadapnya dengan disaksikan oleh seluruh manusia. فيؤشر عليه 99 سجلا كل سجل منه مثل مد البصر. Setelah orang ini dipanggil menghadap Allah, maka oleh Allah Subhanahu wa taala dibentangkan 99 buku catatan. Ya, dibuka. Kalau kita buka buku seperti ini, kita pun akan melihat, masing-masing dari kita akan melihat buku catatan amal kita. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Kahf, "Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada." Ayat yang lain, "Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba." Yunsyaru alaihi 99 sijillan. Orang ini akan dibentangkan di hadapannya 99 buku catatan. Kullu sijillin minhu, ukuran masing-masing dari buku catatan tadi itu, mislu maddil basar, seperti sejauh pandangan mata. Ukurannya panjang kali lebarnya. Ya, enggak terbayang oleh kita buku yang ukurannya sebesar itu. Walaupun akal kita enggak bisa membayangkan, tapi berhubung hadis ini disampaikan oleh manusia yang la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, maka kita wajib percaya. Kita wajib percaya. Ya. Karena enggak semua ilmu itu diukur dengan akal. Ya, tidak semua ilmu diukur dengan akal. Akal ini bukan standar kebenaran. Dia tidak boleh menafikan atau mengingkari hal-hal yang memang di luar jangkauannya. Iya apa iya? Kenapa kok iya? Kenapa kok iya? Bagaimana terbatasnya akal? Misalnya, tidak ngantuk, seger. Di mana letak keterbatasan akal kita? Iya, Anda percaya itu. Cuman bagaimana kita meyakinkan kepada orang-orang yang rasionalis bahwa cara berpikir Anda itu keliru, tidak ilmiah. Kalau semua diukur pakai akal, lu nggak ilmiah malah. Piye cara nerangkannya gitu loh. Ada yang bisa menjelaskan? Qarabta wa lamma, mendekati. Ya, sudah mendekati. Sebetulnya enggak sulit untuk menjelaskan bahwa akal itu bukan standar kebenaran satu-satunya. Karena kebenaran itu bisa dicapai dengan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan bagaimana cara kita mendapatkan kebenaran? Antum belajar kedokteran, sumbernya dari mana? Riset ilmiah, eksperimen, terbukti, berarti benar seperti ini. Ya, itu salah satu. Oke. ada ilmu yang tidak bisa dicapai dengan riset, tapi itu ilmu. Contohnya ilmu tentang nama manusia pertama, siapa? Siapa yang pernah membuktikan namanya Adam dengan riset ilmiah? Dia diciptakan dari apa? Dari tanah. Ada yang bisa membuktikan dengan riset ilmiah bahwa Adam diciptakan dari tanah? Tidak bisa. Ini ilmu-ilmu seperti ini sumbernya bukan riset, tapi berita, kabar. Karena akal kita nggak bisa mencapai. Ketika kita hanya membatasi, kalau nggak masuk akal saya nggak mau terima. Ini orang nggak ilmiah dia. Karena dia nggak akan bisa belajar sejarah masa lalu dengan akalnya. Ya mungkin bisa petunjuk-petunjuk, tapi detail-detail nggak akan bisa. Tidak akan bisa. Ini bahwasanya kita ini bukan satu-satunya standar kebenaran. Karena akal ini hanya bisa mencerna informasi yang dia terima dari panca inderanya, dari matanya, penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan pengecapan. Dan semuanya terbatas kan? Terbatas semua. Oleh karena itu data yang diolah pun otomatis akan terbatas, yang nggak bisa dijangkau oleh panca indera kita, nggak bisa diolah dengan akal. Dan itu banyak, sangat banyak sekali. Yang kita lihat aja kita nggak tahu tembok ini depan saya ini dalamnya ada berapa ratus batu bata, nggak tahu berapa sak semen yang dibutuhkan untuk membangun tembok ini. Ini kita lihat temboknya, nggak tahu. Banyak sekali yang kita bisa jangkau pun kita tidak mengetahui secara detail. Jadi akal ini terbatas. Oleh karena itu orang yang menjadikan akal sebagai satu-satunya standar tolak ukur kebenaran ini orang yang tidak ilmiah. Oleh karena itu hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal tapi bisa dibuktikan kebenaran beritanya tidak boleh ditolak. Nggak boleh ditolak. Karena akal nggak punya alasan untuk menolak, itu bukan bidangnya akal. Asal jujur yang menyampaikan dan tidak bertentangan dengan akal kita. Kalau bertentangan ini lain, nggak bisa difahami itu nggak berarti bertentangan, bertolak belakang. Nah, kembali ke hadis tadi itu, saya sengaja melenceng dikit, ya, karena memang ini sesuatu yang aneh, akal kita masih gimana kok sejauh pandangan mata ya, karena kita belum lihat. Fa yunshar alaihi tis'atun wa tis'ina sijillan kullu sijillin minhu mithlu maddil basar, setiap catatan tadi itu besarnya sejauh pandangan mata. Fa yuqalu ya abdi atunkiru min hadha syai'an, wahai hambaku, kata Allah. Dan ternyata yang tertulis itu adalah rapot merahnya, ya, bahasanya dosa-dosanya dia. Apakah ada yang kamu ingkari dari yang tertulis di sini? Ada kesalahan yang kamu tidak merasa melakukan kok tertulis di situ? Qala la ya Rabb, enggak ya Allah. Afala ma katabatil hafizun, adakah para malaikat yang kutugaskan untuk mencatat itu berlaku zalim dengan mencatat secara berlebihan, umpamanya berbuat sekali ditulisnya dua kali, ya akurat gitu. Kalau layar enggak juga, semua diakui ya. Semua enggak ada yang ditolak. Antum bayangkan orang yang sebesar itu dosanya, sebanyak itu dosanya. Kemudian ditanya oleh Allah, afalaka hasanah, apa kamu masih punya kebaikan di samping dosa yang sekian banyaknya ini? Di riwayat yang lain, afalaka uzrin, apa kamu punya uzur punya alasan yang bisa melepaskan dirimu dari konsekuensi berat yang nanti akan kamu rasakan? Qala la ya Rabb. Enggak juga. Dia tidak mengingat kalau dia masih memiliki satu kebaikan atau dia punya alasan yang bisa mengimbangi dosa-dosa yang sekian banyaknya ini. Namun Allah enggak lupa. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Qala bala. Justru iya, kamu masih punya. Innalaka indana hasanatan wa innaka al-yawma la tudlam. Kamu masih punya satu kebaikan, kata Al-Munawi, Syarafuddin Abdul Rauf Al-Munawi, salah seorang ahli hadis yang mensyarah hadis ini, hasanatan nakirah lit-ta'zim, satu kebaikan, ay azimatan maqbulatan, azimatan maqbulatan, kebaikan yang besar yang diterima sama Allah. Ini intinya, diterima enggak? Banyak enggak diterima, ya percuma kan? Percuma. Satu diterima, ini yang akan bermanfaat. Innalaka indana hasanatan ay 'azimatan maqbulah. Satu tapi besar dan diterima oleh Allah. Wa innaka al-yawma la tudzalim. Kamu pada hari enggak akan dizalimi. فأخرجت له بطاقة مكتوب فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Lantas dikeluarkanlah secarik kertas, ya mungkin bukan kertas ya, yang jelas waraqah itu, bitaqah itu sesuatu yang ukurannya kecil, kalau bahasa sekarang kartu, ya. Yang di situ hanya tertulis dua kalimat syahadat. Itu satu-satunya kebaikan dia yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hamba yang malang ini pun bertanya dengan penuh keheranan, "Ya Rabb, ma hadhil bitaqah fi hadhihi sijillat?" Apa artinya selembar cari kertas kartu ini dibandingkan dosa saya yang bertumpuk-tumpuk 99 catatan, buku catatan dan ukurannya sebesar itu. Apa artinya yang secara kertas ini? Qala innaka al-yawma la tudzlam. Kamu enggak akan dizalimi pada hari ini. Ya. Uhdhur waznak, kata Allah. Saksikan sendiri. Hadirilah prosesi penimbangan amalmu. Bagaimana firman Allah, wa nadha'ul mawazinal qisth liyaumil qiyamati فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ونضع الموازين القسط. Dan kami akan meletakkan, memancangkan neraca-neraca yang sangat akurat, yang adil. فلا تظلم نفس شيئا, sehingga tidak ada seorang pun yang terzalimi. وإن كان مثقال حبة من خردل, walaupun perbuatannya itu sebesar biji khardal. Khardal itu bahasa Inggrisnya mustard, ya. Mustard itu yang apa namanya, kecil sekali. Artinya sekecil apapun. Maka kami akan datangkan amalan itu. Atainaha, dan cukuplah kami yang menghitung. Maka diletakkanlah ke 99 dosa yang tercatat dalam 99 buku yang mencatat dosa yang sekian banyaknya itu dalam salah satu tangkai timbangan. Kemudian setelah itu barulah secarik kertas tadi yang hanya bertuliskan dua kalimat syahadat diletakkan di tangkai berikutnya. Apa yang terjadi, kata Rasulullah SAW, fatashat as-sijillat, terpental. Tosh itu terpental. Wasaqulatil bitaqah, dan terasa beratlah selembar kertas itu. Walam yathqul ma'asmillahi syai', dan tidak ada yang lebih berat timbangannya daripada nama Allah. Nah, ini menunjukkan tentang fadilah tauhid yang luar biasa. Makanya di awal-awal kitab tauhid Di situ Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan bab man haqqaqat tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Bab barang siapa berhasil merealisasikan tauhid, maka dia akan masuk jannah tanpa hisab. Dan tauhid ini adalah amal soleh yang paling berat, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tauhid yang dilakukan setelah dia memenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan dijaga tidak sampai batal. Itu kriteria untuk diterimanya amalan apapun. Ini kaidah, ya. Kaidah semua amal soleh tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali bila seluruh syaratnya terpenuhi, semua rukun-rukunnya dilakukan, dan semua yang bisa membatalkannya disingkirkan. Ya, itu ini kaidah umum ini. Kalau ada orang yang belum memahami ini, ya dia akan terancam menjadi orang yang beramal tapi sia-sia. Ini aturan main yang tidak bisa kita keluar darinya. Tidak dilihat sesuatu amalan itu banyaknya atau capeknya kecuali setelah ketiga syarat ini terwujud. Syarat-syaratnya ada, rukun-rukunnya ada, dan pembatalnya disingkirkan. Apa beda antara syarat rukun, syarat dengan rukun? Apa bedanya? Ada yang tahu? Rukun harus urut. Itu enggak mutlak sih. Ada sebagian ibadah yang begitu, tapi enggak semua ibadah seperti itu. Yang lebih spesifik perbedaannya adalah bahwasanya syarat itu harus ada sebelum, ketika, sampai selesai ibadah itu dilakukan suatu ibadah. Contohnya syarat sahnya sholat apa? Wudhu, toharoh, yang lebih tepat toharoh, bisa wudhu bisa tayamum. Sebelum sholat sudah harus dalam keadaan toharoh, gak bisa tengah-tengah sholat toharoh. Dan ketika sholat harus tetap terjaga ini sampai selesai sholatnya. Tapi apakah toharoh itu sholat? Jawabannya bukan. Kalau takbiratul ihram itu rukun atau syarat? Atau syarat? Rukun. Sebelum sholat atau ketika sholat? Ketika sholat. Apakah dia berlangsung terus? Enggak. Itulah yang membedakan. Kalau syarat itu berlangsung terus, tapi dia bukan bagian langsung dari ibadah itu. Adanya syarat tidak berarti ibadah itu ada. Tapi kalau syarat enggak ada, ibadahnya mesti dianggap tidak ada. Contoh syarat sah yang sholat, toharoh, balik, ya, bukan balik, berakal sehat, ya. Minimal mumayyiz, enggak harus balik. Tapi mumayyiz, sudah bisa paham diajak bicara, tanya jawab bisa, umur 6 tahun, 7 tahun, ya. Menghadap kiblat, masuk waktu, bersih tempat dan pakaian, ya, niat, ini semua syarat. Orang yang sudah melakukan semua hal ini, apakah masih sudah sholat? Belum. Belum itu dia sudah sholat. Mungkin dia memenuhi semua syarat, tapi dia belum sholat, belum takbiratul ihram, ya belum dianggap sholat. Tapi kalau ada yang nggak terpenuhi, hatta dia mau sholat berapa ratus rakaat, tetap dianggap tidak ada sholatnya, dianggap nggak sah, dianggap belum sholat. Kalau rukun itu adalah inti ibadah itu sendiri, gerakannya, bacaannya. Ya, itu namanya rukun. Nah, syarat dipenuhi, rukun dipenuhi, tapi ada yang membatalkan, percuma juga. Kentut, ya, berbicara dengan sengaja, berpaling dari kiblat dengan sengaja tanpa uzur, ini semua adalah yang membatalkan sholat. Nah, kalau ada rukunnya, ada syaratnya, ada pembatalnya, juga batal. Jadi syarat plus rukun minus pembatal. Ini kaidah supaya amal kita diterima, termasuk masalah dua kalimat syahadat. Nah, Dari hadis ini kita bisa simpulkan betapa luar biasanya masalah tauhid ini, karena itu adalah inti tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau ini diterima oleh Allah, maka dosa-dosa yang lain itu bisa terkafaroti. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfir ma duna dzalik. Ya, Allah tidak bisa kalau sampai disejajarkan, disamakan dengan yang lain walaupun dalam satu sisi saja. Ini bahaya kalau sampai kita enggak paham, ya. Walaupun kita mengakui kehebatan Allah dalam umpamanya 100 sisi, dalam 99 sisi, kecuali satu sisi saja kita anggap yang selain Allah ini sama dengan Allah, maka ini sudah menghantarkan orang tersebut dari status muslim menjadi musyrik, kafir, batal semua amalnya. Ya. Makanya sangat penting bagi kita untuk belajar apa itu tauhid. Bagaimana seseorang itu bisa menjadi orang yang muwahhid? Apa syarat-syaratnya? Rukunnya apa? Kemudian apa saja yang bisa membatalkan? Ini harus dipelajari. Ini yang paling wajib. Ini ilmu yang paling wajib tuh ini. Ilmu yang kalau sampai seseorang tidak tahu, maka dia pasti celaka. Pasti. Ya. Yang jelas celaka akhirat. Walaupun dunia mungkin dia bergelimang, bermegah-megahan, sebagaimana orang-orang kafir, kata Allah, innal ladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am. Orang kafir itu yatamatta'un, merasakan berbagai macam kenikmatan, bersenang-senang puasnya, wa ya'kulun, makan juga semacam-macam makannya, kama ta'kulul an'am, ya, seperti binatang ternak. Wa'na'rumasuallahum. Oleh karena itu, fadilah ilmu tauhid ini tidak ada duanya. Ya, ada sebuah kisah, atau ada beberapa kisah dalam Al-Quran yang menunjukkan betapa luar biasanya pengaruh ilmu tauhid itu bukan hanya bagi manusia. Ya, ilmu secara umum ini bermanfaat. Ilmu secara umum itu bermanfaat. Artinya ilmu yang bermanfaat ya secara umum itu memiliki fadilah. Ini saya ralat ya, bukan ilmu secara umum, enggak semua itu bermanfaat, tapi ilmu yang bermanfaat itu memiliki fadilah. Ya. Sampai-sampai Allah membedakan antara hasil tangkapan anjing yang berilmu dengan hasil tangkapan anjing yang tidak berilmu. Dibedakan sama Allah. Ya. Syariatnya lain. Di surat Al-Maidah ayat yang keempat, yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya kepadamu, apa sih yang dihalalkan buat mereka? Qul uhilla lakum at-thayyibat. Sampaikan, semua yang baik-baik halal buat kalian. Plus wa ma 'allamtum minal jawarih mukallibin tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Demikian juga binatang-binatang yang ditangkap oleh binatang-binatang pemburu yang kalian latih, yang kalian ajari, tu'allimun, yang kalian senantiasa mengajarinya, ya, mengajarkan kepadanya ilmu yang Allah ajarkan kepada kalian, tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Fakulu mimma amsakna 'alaikum. Maka makanlah apa yang mereka tangkap bagi kalian. Ya. Nama al-kalbul mu'allam, bahasa Arabnya itu anjing yang sudah diajari, ada ilmunya. Kalau anjingnya enggak diajari, sama-sama herder ya, atau anjing apa itu, jenis-jenis anjing yang mahal itu, anjing pelacak, yang ini diajari berburu dan ketika dilepas dibacakan sebut nama Allah, maka tangkapannya halal. Yang satu lagi enggak jadi berburu. Ketika dia menerkam, maka dia menerkam untuk dirinya, bukan untuk tuannya, lain. Statusnya beda. Demikian juga di surat An-Naml Allah menceritakan di situ tentang kisah Hudhud, seekor burung yang kisahnya sangat menarik, burung yang absen ketika terjadi apel tentaranya Nabi Sulaiman. Tentara itu terdiri dari pasukan burung, pasukan jin, dan pasukan manusia. Bakhushra li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat tayr fahum yuzaun. Dibagi-bagi, ini burung, ini jin, ini manusia. Ketika diperiksa pasukan burung, wa tafaqqada at-tayra faqala ma li la aral hudhud. Ketika diperiksa, ternyata hudhud itu absen, enggak hadir di dalam bahasa sekarang apel siaga. Am kana minal ghaibin, apakah dia ini ghaib? Enggak ada, betul-betul enggak ada, ini absen. Kok enggak izin gitu. La u'adzibannahu 'adzaban syadidan aw la adzbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Langsung Nabi Sulaiman mengultimatum, saya pasti akan siksa dia nanti kalau kembali. Yang siksaan yang pedih, kata ahli tafsir, yaitu dengan dicabut bulu-bulunya, kemudian dicampakkan di tempat yang panas sampai mati panasan. Eksekusi tapi matinya pelan-pelan. Au la azbahannahu, atau saya bunuh dia, saya sembelih, mati juga, tapi cepat. Au la ya'tiyanni bisultan, atau kecuali kalau dia bisa datang dengan alasan yang jelas. Famakatsa ghairu ba'id, tidak lama setelah mengultimatum, mengumumkan, memfonis si Hudhud ini sebagai terpidana mati tadi, datanglah Hudhud. Qala ahattu bima lam tuhit bih, saya tahu apa yang kamu enggak tahu. Seekor burung yang sudah terpidana mati, dia bisa bilang seperti itu kepada penguasa bumi ketika itu, orang yang diberi kekayaan dan kekuasaan yang belum pernah ada yang menandingi sebelum maupun setelahnya. Yang dia banggakan apa di situ? Ahattu bima lam tuhit bih, saya tahu sesuatu yang kamu belum tahu. Ilmu yang dibanggakan adalah ilmu. Waji'tuka min saba'in binaba'i yaqin. Si burung hudhud ini mengatakan, saya barusan datang dari negeri Saba' dengan kabar burung, tapi yang meyakinkan. Binaba'in yaqin. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arsyun 'adzim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah fazayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anil sabili fahum la yahtadun. Apa berita yang dibawa oleh Hudhud, yang dengan berita ini dia selamat dari hukuman mati, bahkan tidak cuma selamat, kisahnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini. Berita tentang terjadinya perbuatan syirik di salah satu belahan bumi, di negeri Saba' yang sangat jauh dari tempat domisilinya Raja Nabi Sulaiman, yaitu di bumi Palestina. Saba' itu di Yaman, Palestina itu di Palestina sana, di Syam, ribuan kilometer. Dan si Hudhud ini membawakan satu berita, dan berita ini menjadi misi utama para nabi, yaitu pembasmi syirik. Kalau dia enggak ngerti tauhid, enggak mungkin dia tahu kalau itu syirik. Iya kan? Karena dia belajar tauhid, tahu bahwasanya ini enggak benar, dia bisa menyampaikan. Itu burung aja seperti itu. Diangkat martabatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diabadikan kisahnya. Bagaimana kalau manusia yang belajar? Makanya setelah kisahnya Hudhud, langsung masuk ke kisah lain yang juga menunjukkan tentang fadilah ilmu tauhid. Wa qala ya ayyuhal mala', ya, singkat cerita, setelah mendapatkan berita dari Hudhud tadi bahwasanya sana ada ratu yang memiliki singgasana yang besar, yang kaya raya, tapi sayang dia dan kaumnya sujud kepada matahari, enggak sujud kepada Allah. Itu berita yang disampaikan oleh Hudhud. Setelah itu Nabi Sulaiman mengadakan sayembara yang terkenal, Ya ayyuhal mala' ayyukum ya'tini bi'arsyha qabla an ya'tuni muslimin. Siapa dari kalian yang bisa membawakan singgah sananya Bilqis dari Saba sana ke Baitul Maqdis sebelum Bilqis dan pasukan ini datang ke sini menyerahkan diri? Kursinya sampai duluan sebelum orangnya. Siapa di antara kalian yang bisa? Qala, siapa yang pertama kali menjadi relawan? Ifrit. Dari jin. Qala ifritun minal jin. Berkatalah ifrit dari bangsa jin. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni 'alaihi laqawiyyun amin. Saya bisa mendatangkan sebelum kamu bangkit dari singgasanamu ini. Bangkit artinya dalam waktu-waktu tertentu Nabiullah Sulaiman itu akan meninggalkan singgasananya untuk melakukan perbuatan lain, ya. Nah, itu waktunya sudah pada diketahui. Bukan kapan saja beliau bangkit akan datang, enggak, tapi sebelum tiba waktunya kamu bangkit dari sini akan sampai. Singgasana itu ada di hadapanmu. Dan saya adalah makhluk yang bisa dipercaya, sanggup, ya, qawi, kuat untuk melakukan misi ini, amin, dan bisa dipercaya. Hebat, ya? Hebat. Sekarang pun gak bisa cepat itu. Mindahkan singgasana yang besar untuk ribuan kilometer dengan kendaraan tercepat, gak bisa cepat itu. Mindahkannya, masukkannya, ngepaknya, ya, take off pesawatnya, landing, turun lagi, dipindahkan, cukup lama. Namun ada yang lebih hebat ternyata. Siapa yang lebih hebat? Waqala alladhi indahu ilmun minal kitab. Maka berkatalah seseorang, ahli tafsir mengatakan ay minal ins, dari jenis manusia, dari kalangan manusia, indahu ilmun, dia memiliki suatu ilmu. Ini nakirah juga litta'zim, ya, ilmunya bukan ilmu sembarangan, ya. Ilmunya ilmu yang hebat ini. Ilmun minal kitab, dari kitab Zabur. Di antara kehebatan ilmunya ini adalah ana atika bihi qabla an yartadda ilaika turfuk. Saya bisa membawa sebelum, kalau kamu membuka mata setelah sebelumnya terpejam, sebelum kamu bisa memahami apa objek paling jauh yang kamu lihat dengan matamu, ya. Irtidad at-taraf, ya. Irtidad itu adalah kembalinya objek yang dilihat oleh mata kita setelah kita buka, ya. Kita bisa melihat, oh itu gunung. Berapa persekian detik yang kita perlukan untuk memahami bahwasanya objek yang paling jauh yang kita lihat itu apa? Singkat sekali, ya. Itu namanya irtidad at-taraf. Ini ilmunya apa ini kira-kira ini? Kok hebat banget nih orang bisa mengalahkan jin ifrit. Jin ifrit itu jin yang luar biasa kuatnya. Tapi manusia ini bisa mengalahkan. Kalau antum buka tafsir, disitu disebutkan bahwasanya ahli tafsir mengatakan wa kana ya'lamu ismallahal a'zham. Kan dia alamu ismallahil a'zham. Alladhi idha du'iya bihi ajab wa idha su'ila bihi a'ta. Dia tahu nama di antara nama-nama Allah yang paling agung, yang paling besar. Thank you. Muhammadun Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Kembali ke kisah orang yang lebih hebat dari jin Idrib. Wa qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab, berkatalah seseorang yang memiliki suatu ilmu, ya, menggunakan isim nakirah yang mengandung pengertian besar dari Alkitab, kitab Zabur, yang ada ahli tafsir, arti ilmu ini atau ilmu yang dimaksud adalah ilmu tentang asma atau diantara nama-nama Allah yang paling agung, yang kalau Allah itu diminta, diseru, ya, dengan menyebut nama yang paling agung ini, maka Allah akan menjawab, ya, mendengar, mengijabahi, dan kalau diminta apa-apa Allah akan memberi. Idza du'iya bihi ajab, wa idza su'ila bihi a'ta. Kembali ke tauhid. Kalau enggak belajar tauhid, mana mungkin dia tahu ini adalah salah satu nama Allah yang paling agung? Enggak tahu. Jadi fadilah tauhid ini dalam ketiga aspeknya, baik rububiyah, ya, karena rububiyah ini biasanya sudah diakui secara naluri, ya. Yang lebih penting adalah uluhiyah dan asma wa sifat. Asma wa sifat itu sebetulnya masuk